Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan dars ke-8, yaitu masih membahas tentang masdar muawwal dan bagaimana cara mengubah ke bentuk masdar sharihnya, yang telah dibahas di pelajaran lalu dari materi tambahan di PDF, yaitu dari jenis-jenis masdar muawwal yang kurang lebih dia ada 8 bentuk ya, sampai yang alladhi. Nah, bagaimana cara merubah masdar muawwal yang tadi kita bahas menjadi masdar sharih? Maka caranya kurang lebih ada 2. Yang pertama, ya, setelah huruf masdar yang telah kita sebutkan sebelumnya, ya, jika setelah huruf masdar itu adalah jumlah fi'liyah, maka nanti cara membentuk masdar sharihnya langsung saja, ya, kita ambil masdar dari fi'ilnya, kemudian diidhofahkan kepada domir dari fi'il tersebut. Ya, karena kan masdar, ya, rumusnya masdar ditambah jumlah fi'liyah. Sebagaimana yang telah dicontohkan sebelum-sebelumnya. Ya, itu semuanya adalah, ya, diambil masdarnya, masdar sharih dari fi'ilnya, kemudian diidhofahkan kepada domir fi'il tersebut. Nah, kalau mas huruf masdarnya adalah an, ya, atau anna, maka nanti, ya, akan kita rinci. Yang pertama, jika huruf masdarnya anna dan apabila khobarnya itu berupa jumlah fi'liyah, dan dari jumlah fi'liyah itu fi'ilnya dia mutasarrif yang bisa ditasrif atau dari isim mushtaq, ya, misal isim fa'il, ya, sifat musyabbahah atau isim maf'ul, maka, ya, caranya gimana? Kita ambil masdar dari khobar annanya, kemudian setelah kita tarik masdar dari khobar annanya, kita idhofahkan kepada isim anna. Semisal ada contoh, ya, contohnya sarrani annaka mujtahidun. Ya. Maka caranya adalah kita ambil dari mujtahidun, masdarnya dia kan isim fa'il, masdarnya ijtihadan, maka kita ambil ijtihad kemudian diidhofahkan ke isim anna yaitu domir kaf, maka ta'wilnya menjadi, ya, sarrani ijtihaduka, ya, sarrani ijtihaduka, kesungguhanmu menyenangkan aku. Nah, keuntungannya apa? Kalau kita ta'wil ke masdar sharih, tanda i'rabnya muncul. Ijtihadu, ya, di sana sebagai fa'il, ya, dengan tanda wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Sarrani ijtihaduka. Tapi kekurangannya apa? Tidak tahu waktunya. Beda dengan ketika dia bentuknya masdar muawwal, sarrani annaka mujtahidun. Nah, ini indikasinya bahwa, ya, sekarang atau akan datang. Lebih mudah lagi, ya, kalau misal contoh yang jumlah fi'liyah. Kalau jumlah fi'liyah kelihatan sekali dia adalah apa namanya? Ada waktunya, ada partikel waktunya. Misal yasurruni annaka najahta. Kelulusan kamu menyenangkan aku. Kapan lulusnya najahta? Karena pakai fi'il madi. Ya, kalau di ta'wilnya, ya, menjadi yasurruni najahuka. Cuman terlihat tanda i'rabnya sebagai fa'il, tanda i'rabnya dhammah dalam contoh tersebut. Kemudian, ya, jika khobarnya berupa isim jamid atau fi'il jamid, ya, bukan mutasarrif, maka ta'wilnya dengan tambahan lafaz kaun. Ya, maknanya, ya, sesuatu atau ada yang diidhofahkan kepada isim anna. Contohnya, ya, balagani anna Zaidan akhuka. Telah sampai berita kepadaku bahwasanya Zaid adalah saudara engkau. Maka gimana mentakwilnya? Balagani kaunu Zaidin, maksudnya keadaannya Zaid itu adalah akhuka. Balagani kaunu Zaidin akhuka. Jadi kaununya sana fa'il, ya. Fa'il dari balagha, dan maf'ul bihnya domir, ya, ni di situ, ya, ya, mutakallim. Akhoka mansub, ya, sebagai maf'ul bih. Nah, ini kenapa dia mansub? Karena ya ada amil, yaitu kaun, kaunnya di sana masdar yang beramal seperti amal fi'il. Insyaallah nanti kita akan bahas. Makanya kaunu, kaunu Zaidin akhoka, akhokanya akhokanya dia mansub karena kaunnya beramal seperti amal fi'ilnya, dia butuh objek di sana. Nah, yang ketiga, jika khobarnya berupa jar dan majrur atau zorof, maka takwilnya dekat dengan lafaz ya, istiqrarun. Istiqraran ini masdar ya, dari istaqarra yastaqirru, ya, mustaqirrun. Atau yang semakna dengan makna istiqraran. Kemudian sama diidofahkan kepada isim anna. Misal, balagani anna zaidan fil masjidi. Maka telah sampai berita bahwa ya, Zaid itu ada di masjid. Ta'wilnya balagani istiqraru Zaidin. Telah sampai berita kepadaku tentang diamnya Zaid atau keberadaannya Zaid fil masjid. Seperti itu. Kemudian yang keempat, jika khobar anaknya dinafikan, maka ta'wilnya kita gunakan lafaz adam. Adam artinya tidak. Sama kemudian diidofahkan kepada masdarnya tapi. Contohnya, wasattu annaka la tuhmilu. Aku yakin bahwasanya engkau la tuhmilu, tidak akan menyanyiakan. Maka ta'wilnya, ya, misalkan annaka la tuhmilu, wasattu adamu, ya, wasattu adama ihmalika. Aku yakin ya tentang tidak menyanyiakannya engkau. Kurang lebih seperti itu dari contoh-contoh atau cara mengkonversi dari masdar muawwal ke masdar sharih. Ya, intinya masdar muawwal itu ya ketika di irob fi mahal ya fi mahal irofin atau jerin atau nasbin dan seterusnya. Tapi kalau misalnya sudah ditakwil ke masdar sharih terlihat tanda irobnya, maka nanti ketika mengirob masdar muawwal ya, supaya kita paham ya, lebih mudahnya ditakwil dulu ke masdar sharih baru terlihat. Baru nanti terlihat bahwa masdar muawwalnya itu nanti bisa jadi mubtada, semisal contoh-contoh yang sebelumnya antasumu khairul lakum dan seterusnya, bisa khobar, bisa fa'il ya, bisa maf'ul bih, bisa maf'ul ajlih dan seterusnya. Dan contoh misal ya, ada masdar muawwal yang letaknya setelah fi'il, yang fi'il itu ada di bab ya, semisal zonna dan saudara-saudara yang dia butuh dua maf'ul. Kemudian setelah fi'il tersebut ya, datanglah masdar mu'awwal, maka nanti masdar mu'awwalnya itu langsung menempati posisi dua maf'ul. Semisal contoh zonantu anna zaidan qa'imun, aku menyangka bahwa Zaid berdiri. Maka ya anna zaidun ya masdarun mu'awwal. Ya, di sana sadda masadda maf'ulain. Dia menempati dua maf'ulnya zonna. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.